Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di rumah yang di rumah Allah yang penuh keberkahan ini untuk bisa melakukan ibadah yang mulia itu mempelajari ilmu syar'i. Alhamdulillah kita bersyukur. Pembahasan kita mengkaji pelajaran kita yaitu kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Semoga apa yang telah kita pelajari tersebut semakin menambah imanan kita, kekokohan kita terhadap din, memperkuat akidah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa mengamalkan dari segala yang telah kita pelajari. Ahimati fillah, a'azakumullah. Dan pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan bab yang selanjutnya yaitu bab al-khawfi minasyirk. Babul khawfi minasyirk. Bab kekhawatiran, rasa takut dari terjatuh pada perbuatan syirik. Ahibati fillah, a'azakumullah. Sebelum kita langsung masuk pada pembahasan bab ini, sebenarnya ana sempat membuka beberapa referensi untuk menambah wawasan terkait pembahasan yang tengah kita pelajari ini bab al-khawfi minasyirk. Itu diantaranya penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Yang mana beliau di sana menjelaskan al-munasabah, terkaitan antara bab ini dan bab yang sebelumnya. Sebenarnya tadi sempat ana ada keinginan juga untuk membawa kitab tersebut, tapi terlah tadi ya tinggal ya. Tapi sempat ana baca, intinya dari apa yang beliau sebutkan di antara munasabah, kecocokan, keterkaitannya. Pada bab sebelumnya, di sini kita masih pada bab atau pembahasan mengenai tauhid. Pada bab sebelumnya kita telah disuguhkan oleh muallif beberapa bab, yaitu bab mengenai tahqiq tauhid. Upaya untuk merealisasikan tauhid. Atau bahkan di awal sekali penjelasan tentang makna tauhid. Definisi tauhid, kemudian fadilah tauhid, bahkan upaya untuk merealisasikannya, bahkan menyebutkan utamaan tauhid, fadilah terkala seorang merealisasikan tauhid secara sempurna, maka setelahnya kata beliau rahimahullah, di sini perlunya juga kita untuk mengetahui hal-hal yang bisa merusak tauhid tadi. Sehingga keutamaan tadi wal'iyadzubillah tidak tercapai oleh seseorang. Atau bahkan kata beliau, terkadang seseorang menyangka dia telah merealisasikan tauhid. Dia telah berupaya mengamalkan tauhid. Akan tetapi ternyata pada hakikatnya ada hal-hal yang di sana bisa merusak kesempurnaannya, bahkan bisa menghancurkan tauhid secara totalitas kuliah. Nah, sehingga perlu kita pelajari hal-hal yang itu bisa bertentangan, berlawanan, bahkan menggugurkan tauhid, yang itu perkara yang sangat penting, perkara yang sangat prinsip, bahkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan makhluknya as-saqalain, manusia dan jin di permukaan bumi ini. Itu mentauhidkan Allah. Dan juga tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Nah, untuk mendakwahkan tauhid. Nah, sehingga di sini perlu, ya, sangat perlu kita mempelajari ini. Itu perkara yang bertentangan dengan tauhid, itu syirik. Nah, sehingga bab ini juga tidak kalah pentingnya. Sehingga kita berharap tatkala mengkaji ini, mempelajari ini, kita memiliki pemahaman mengenai akidah secara sempurna, agar kita juga bisa berhati-hati hal-hal dari hal-hal yang bisa merusak kesempurnaan tauhid atau merusak tauhid secara totalitas. Nah, baiklah, kita langsung saja kita masuk pada pembahasan ini. Qala mu'allif rahimahullah, babul khawfi min syirk, bab rasa takut, kekhawatiran dari terjatuh perbuatan syirik. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini dalilnya, ya, dalil awal yang beliau sebutkan di sini. Inna allaha la yakfiru an yushraka bihi, di antara dalil betapa ngerinya kesyirikan. Maksudnya syirik, dosa syirik, pelaku perbuatan syirik, la yakfiru Allah. Sekali-kali Allah tidak akan mengampuninya. Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa duna dzalik, di bawah itu. Naam, ya. Saimin menyebutkan, ya, dalam Al-Qur'an Mufid makna duna dzalik, ya. Naam. Di bawah itu. Ada yang memaknakan kata duna di sini bisa memaknakan di bawah atau siwa atau selain itu, ya. Naam. Tapi beliau lebih memilih al-arja atau as-shawab, itu duna di sini adalah di bawah itu, ya. Naam. Adana min dzalik. Nah, sesuatu yang dibawa dari kesyirikan. Nah, karena selain itu ada juga dosa yang tidak kena ampunnya. Nah, ini juga penjelasan dari beliau, ya. Lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, sehingga apa kengerian pertama? Itu syirik adalah dosa yang sudah Allah nyatakan dengan ayat ini. Nah, suatu dosa yang tidak akan pernah meraih maghfirah. Nah, ampunan dari Allah. Mulian billah. Meskipun terkait ayat ini ada rincian yang panjang, ya, apakah ini mencakup syirik kecil atau syirik besar, ada penjelasannya dari Syaikh Saimin. Nah, beliau pun menyebutkan juga aqwal salaf, di antaranya ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ada beberapa qaul, ada beberapa ucapan beliau. Ada satu riwayat yang mengatakan ayat ini umum, mencakup dosa syirik kecil ataupun syirik besar. Ucapan beliau yang lain, beliau mengatakan itu syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya yang pertama ini dalilnya. Sebenarnya ada dalil yang lain yang menyebutkan beberapa banyak dalil yang menyebutkan bahayanya syirik. Ya. Di antaranya innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannata wa ma'ahu an-nar wa man yuzalimina min aqsa. Nah, maksudnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah SWT, haram Allah alil jannah. Allah haramkan baginya al jannah. Ngeri, ya. Waliyahubillah. Ini mengerikan, ya. Waliyahubillah. Naam. Wa ma'wahu an-nar wa mali zalimina min ansar. Dan tempat kembalinya adalah an-nar wa mali zalimina min ansar. Dan tidak ada menolong bagi orang yang berbuat zalim, demikian. Nah. Masih banyak dalil tentang bahaya kesyirikan. Nah, ini dalil yang pertama ya. Kemudian waqala al-Khalil. Nah, ini juga menyesuaikan dengan bab yang pertama ya. Bab ini. Judul bab ini itu al-khauf min syirk. Berkata al-Khalil di sini, siapa al-Khalil di sini? Beliau mengatakan alaihi salam. Nah, kan karena Khalilullah itu ada dua ya. Pertama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan wa qala al-Khalil alaihissalam. Sini menunjukkan ya. Sebenarnya qarinahnya ini kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk mempertegas kita baca ya. Naam. Dan suratnya adalah surat Ibrahim ayat ke-35. Nah, apa dalil? Di sini kita mengambil faedah juga. Apa dalil bahwasanya Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Nah, jadi Al-Khalil ini kedudukannya lebih tinggi ya dibandingkan Al-Habib. Nah, jadi seseorang yang terkala dia menyematkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Habibullah, sesungguhnya dia telah memposisikan Rasul di bawah. Nah, utamaan yang telah Allah berikan kepadanya Al-Khalil. Nah, kekasih, sama kasih, cuman ya ada posisi yang lebih tinggi lagi. Nah, inilah bahasa Arab ya. Nah, apa dalil bahwasanya Nabi Ibrahim merupakan Khalilullah? Itu surat An-Nisa ayat ke-125. Nah, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Ini jelas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man asana dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, yang dia menghadapkan wajahnya, dirinya, jiwa dan raganya lillah, hanya untuk Allah, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti milah ajarannya Nabi Ibrahim yang lurus. Wattakhadha Allahu Ibrahim khalila. Ini jelas ya. Dan Allah SWT telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Naam, kekasihnya. Subhanallah ya. Ini adalah dalil bahwasanya yang dimaksud dengan khalil pada ucapan mu'alib di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Amri menyebutkan wa qala al-khalil, dan di sini ini ucapan Nabi Ibrahim ini dikaitkan dengan bab ini. Bab al-khawf min syirk. Naam. Al-khawfi min syirk. Wa qala al-khalil. Ini ucapan sang khalil. Ucapan kekasih Allah. Ucapan seseorang dari kalangan hamba makhluknya yang sangat dia cintai. Mengenai perbuatan syirik ini. Bagaimana ucapannya? Seseorang yang memang sudah sangat terbukti. Bagaimana perjuangannya, tekadnya terhadap Islam, terhadap dakwah, akidah, tauhid. Bagaimana kesabaran, kegigihannya untuk memperjuangkan akidah yang benar, tauhid yang benar. Ini ucapan seorang kekasih Allah. Seseorang yang memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Seseorang yang telah terbukti perjuangannya, pembelanya terhadap akidah. Seseorang yang telah terbukti bagaimana sabarnya dia menghadapi permusuhan, pertentangan tatkala dia membela akidah yang benar, tauhid, menunjukkan bagaimana kokohnya dia siap dimusuhi oleh kaumnya, bahkan abinya, orang tuanya. Dia siap dibakar. Nah, membela akidah yang benar. Apa ucapannya? Wa junubni wa baniya an na'budu al-asna. Nah. Atau kesempurnaan ayat ini. Wa qala Ibrahimu. Naam. Wa qala Ibrahimu. Dan tatkala Nabi Ibrahim berkata, berdoa. Rabbi an hadzal balada amina. Wahai Rabbku. Ya Allah. Wahai Tuhanku. Ij'al hadzal balada amina. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Mekah. Apa kata beliau kemudian? Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadatan menyembah berhala. Jadi apa yang bisa kita petik dari doa beliau ini? Beliau Al-Khalil, beliau Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Beliau tidak merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Dan kadang beliau seorang nabi yang luar biasa perjuangannya terhadap akidah, terhadap tauhid, tidak merasa aman. Sehingga ayat ini ya terkadang menjadi istinbat para ulama, beristinbat bahwasanya terkala seorang merasa aman dari yang namanya al-fitan, apapun fitnanya, apa itu fitnah dari sisi akidah ataupun fitnah minal ma'asi dari segala macam kemaksiatan yang ada, sesungguhnya orang ini ya telah merasa aman dari makramah, bahkan bisa jadi dia telah terjatuh pada fitnah tersebut. Kenapa? Karena seorang nabi yang Allah cintai, nabi yang luar biasa perjuangannya, kegigihannya di dalam membela tauhid, membela akidah yang benar, dia tidak merasa aman yang namanya kesyirikan. Nah, sehingga paham ya, tidak boleh kita merasa aman dari namanya syirik. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak merasa aman terhadap yang namanya kesyirikan. Dia pun mengingatkan kepada seorang sahabat yang mulia, sahabat yang paling beliau cintai dari kalangan sahabat, semua sahabat yang ada, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pun dia berdoa, ya Abu Bakar, inna syirka fikum, inna la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Wallah, sampai beliau bersumpah, wahai Abu Bakar, sesungguhnya perbuatan syirik di tengah-tengah kalian. Masya Allah, di tengah para sahabat Rasulullah, di tengah generasi terbaik umat ini, di tengah generasi, bahkan seluruh generasi yang ada di permukaan bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa aman dengan yang namanya kesyirikan. Wallah, inna syirka la syirku atau la syirku akhfa min dabibin namal. Yang namanya kesyirikan itu lebih samar dari dabibin namal, semut yang merayap. Oleh karena itu beliau mengajarkan, ala'adulkum ala syani idha fa'allahu zahaba anka qaliluhu wa kathiru. Engkau tahu, aku kasih tahu. Nah, suatu doa, apabila engkau melakukannya, mengucapkannya, zahaba anka kathiru wa kathiru, zahaba anka qaliluhu wa kathiru, akan Allah hilangkan darimu, baik itu dosa kecil atau dosa besarnya dari kesyirikan tadi. Kul, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam, astaghfir kalimah la a'la. Nama di sini diriwayatkan oleh Imam Khori dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Nah, ini jadi tidak merasa aman ya dari yang namanya kesyirikan. Nah, ini dalil yang kedua ya, terkait al-khauf min syirk. Wa fil hadis, kemudian kata beliau di dalam hadis, na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafa akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul aslah. Perkara yang paling aku takuti. Ma akhwafu alaikum syirkul aslah, yang aku khawatirkan terjatuh pada kalian wahai sahabat. Sahabat-sahabatku, Rasul paling khawatir. Perkara yang paling beliau khawatirkan terjatuh pada sahabat beliau, generasi terbaik umat ini. Bahkan generasi dari seluruh generasi yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maksudnya sebaik-baik generasi adalah qarni, Naam. Sebaik-baik umat generasi adalah generasiku. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merasa aman. Naam. Khairu ummati qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik Quran adalah Quranku. Kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Nah, ini kata beliau sebaik. Nah, beliau tidak merasa aman. Akhwafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Perkara yang aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirik besar, syirik kecil. Fasu'ila anhu. Kemudian beliau ditanya tentangnya. Aqala arya. Aku boleh mengatakan arya, syirik asghar di sini adalah arya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mahmud bin Labid. Naam. Pada redaksinya ada sedikit perbedaan nuskhah ya, tapi tidak merubah makna. Kita bisa mungkin sedikit anak akan membacakan nuskhah yang memang kita ambil dari Musnad Imam Ahmad. Kita baca An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Mahmud bin Labid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan terjadi pada kalian adalah syirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Nah, di sini kan ada ucapan ya. Fasu'ila anhu. Di sini memang sahabat langsung mengatakan, qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Maka mereka pun mengatakan, syirik kecil itu apa ya Rasul? Ini contoh, salah satu contoh syirik kecil. Qala arya. Arya. Nah, bila menjaliknya adalah perbuatan riya. Yakumma azza wa jalla lahum yawmal qiyamah. Allah SWT, ini masih sambungan ucapan Rasul. Di sini tidak disebutkan ya. Allah azza wa jalla berkata kepada mereka orang-orang yang riya. Nah, pada hari kiamat nanti, idza juziyan nasu bi'amalim, tatkala umat manusia dibalas dengan amalan-amalan mereka. Jadi ini ucapan Allah pada hari kiamat nanti. Idzhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian. Temuilah orang-orang yang dahulu kalian turauna fid dunya, dengan dilihat-lihat tatkala beramal di dunia. Sana pergi. Allah usir. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Nah, perhatikan. Lihatlah, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Wal iyadzubillah. Nah, di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nomor hadis 23630. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami' dan Sahihut Tarhib. Ini dalil yang kedua terkait bab ini ya, bab al-khauf min asy-syirk. Kemudian wali muslimin atau yang sebelumnya, wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat yang mulia sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rawal Bukhari. Barang siapa yang meninggal wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, dalam keadaan dia menyeru kepada tandingan yang dijadikan sebagai tandingan untuk Allah, dakhala an-nar, niscaya dia akan masuk ke dalam an-nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan mu'alib di sini atau pentahkik di sini menyebutkan riwayat hadis nomor 1238. Nah, maka tapi di sana sempat kita cek ya, terkait dengan nuskho, dengan redaksi yang disebutkan oleh mu'alib, ini hadis ini juga memang diriwayatkan oleh Imam Khori rahimahullah dalam sahihnya, hanya saja yang lebih pas untuk nomor hadisnya adalah 4497. Nah ya, di sini ada pentahkik ya dari kitab yang ana baca Nah, adapun untuk yang disebutkan nomor 1238 ini juga mirip ya hadisnya, tapi dengan nuskho yang sedikit berbeda. Nah, mungkin kita baca kesempurnaan atau aslinya, nuskho aslinya dari yang disebutkan oleh Imam Bukhari, nomor sebagaimana disebutkan oleh pentahqiq, atau yang sesuai dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan wa qutu ukhra. Ini ya, ini kesempurnaan hadisnya. Di sini insyaallah setiap kali kita akan membahas bab per bab kitab ini, insyaallah akan ana rujuk ya. Rujuk al-masdar, dalil adillah yang memang dijadikan dasar ya, rujukan dari setiap dalil disebutkan oleh mu'alif, sehingga kita bisa mengoreksi kan, sedikit mengoreksi bagaimana nuskhah yang sebenarnya ataupun kesempurnaan dalil-dalil yang beliau sebutkan. Nah, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan wa qultu ukhra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan suatu ucapan dan aku mengucapkan ucapan yang lainnya. Ini kata sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Qala Nabi, Nabi berkata, man mata wa huwa yad'u min dunillahi middan akhlanna. Barang siapa yang meninggal wa huwa yad'u min dunillahi middan. Ah, di sini ada min dunillahi middan. Sedangkan dari dari matan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini tanpa disebutkan min dunillah. Langsung yad'u lillahi niddan. Kalau di dalam nuskho aslinya yaitu man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhlanna. Barang siapa yang mati meninggal dalam keadaan dia pernah menyeru selain Allah, kepada selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, itu untuk dia mintai dakhlan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Waqultu ana, adapun aku mengatakan, ini ucapan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Sebenarnya ada istilahnya ini ya. Lupa ya, dalam ilmu mustalah hadis ini ada istilah ya. Ucapan sahabat yang disertakan dengan hadisnya. Tapi di sini sangat jelas ya. Sahabat mengatakan waqultu ana, adapun aku mengatakan man mata wa walayat ulillahi niddan dakhala jannah. Dia mengucapkan sebaliknya. Sedangkan barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan layat ulillahi niddan, dia tidak pernah berdoa kepada tandingan selain Allah, dakhala jannah. Misalnya dia akan masuk ke dalam jannah. Adapun kalau sesuai tahqiq, pentahqiq di sini, nomor hadis 1238 sedikit perbedaan ya. Riwayat yang beliau sebutkan ini agak berbeda ya dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kita juga mengkoreksi catatan dari pentahqiq di sini. Beliau mengatakan nomor hadisnya 1238. Adapun untuk nomor hadis 1238, nuskhahnya adalah juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dengan lafaz yusyriku billah. Kalau tadi yad'u min dunillahi niddan. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati, meninggal dalam keadaan dia pernah berbuat syirik sedikit aja kepada Allah, dakhala an-nar. Wa qultu ana, dan aku mengatakan man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang dia mati meninggal, dia tidak pernah sedikit pun berbuat syirik kepada Allah, niscaya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Ini ya, meskipun memang secara makna tidak jauh berbeda. Adapun secara nuskho, ya, redaksinya ini yang cocok sebagaimana kita sebutkan ya. Untuk nomor hadisnya adalah bukan 1238, tapi 4497. Kemudian hadis yang terakhir terkait bab ini, itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia dari naam dari sahabat yang mulia itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Naam, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sunan dalam sahihnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laki Allah la yushku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man lakahu yushku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang berjumpa kepada Allah, la yushku bihi syai'an dakhala al-jannah. Dia tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, dia akan masuk ke dalam jannah. "Wa man lakahu," dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yushku bihi syai'an dakhala an-nar. Sedikit saja dia berbuat syirik, misalnya niscaya dia akan masuk ke dalam an-nar. Naam. Dan di sini juga ada sedikit perbedaan nuskho, tapi tidak masalah ya. Nah, nuskho aslinya, "Man laki Allah la yushiku bihi syai'an dakhala jannah, wa man lakiyahu yushiku bihi dakhala nar." Tanpa ditambahi, tanpa ada tambahan syai'an lagi ya. Yushiku bihi dakhala nar. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya nomor hadis 93. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah artinya terkait adillah dalil bab ini telah kita sebutkan semua. Sebenarnya ada beberapa faedah penjelasan dan rincian terkait dalil-dalil tadi. Nah, adapun dalam kitab Syekh Muhammad atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di dari kitab yang tengah kita bahas di sini Al-Qaul Sadid Maqasid Tauhid, memang tidak beliau sertakan ya penjelasan rinci detailnya dari 6 dalil-dalil yang ada terkait faedah 6 ataupun segala halnya ataupun tafsir dari dalil-dalil tersebut. Nah, pada kitab pembahasan yang sama itu syarah Kitab Tauhid, akan tapi syarahnya Syekh Utsaimin di sana sebutkan secara lengkap ya, secara jelas detail terkait 6 penjelasan ataupun syuruhat syarah-syarah dari dalil-dalil tadi. Nah, baik itu dalil dari ayat-ayat Al-Qur'annya ataupun hadis-hadis oleh beliau. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan sedikit mengutip ya ucapan beliau untuk menambah ilmu, faedah, wawasan kita terkait pembahasan ini. Nah, ini untuk salat isyaknya berapa menit lagi? 7 menit ya? 5 menit. Nah, kurang lebih 5 menit ya. Nah, gimana apa? Kita cukupkan. Nah, berhubung ya ini kalau untuk selanjutnya ini akan masuk kepada masail ya. Nah, masail. Nah, di sini masail ini adalah beberapa faedah yang bisa dipetik ya. Dari dalil. Dan ini adalah istinbat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, faedah ringkas ya. Dari dalil-dalil yang disebutkan pada bab ini. Nah, tapi ini sangat ringkas. Nah, berhubung meskipun ringkas ya, berhubung terkait nah masail di sini ada beberapa masail yang diangkat, itu kurang lebih ada 11 masail. Nah, cukup panjang kalau kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah untuk pembahasan masail ini akan kita bahas pada pertemuan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan ana mohon maaf. Ana akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.